Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan rukun-rukun iman. Sudah kita ketahui bersama bahwasannya iman memiliki berapa rukun kemarin? 6 rukun. Islam memiliki berapa rukun? Rukun Islam ada berapa? 5. Ihsan ada berapa rukunnya kemarin? 1. 6. Dan sudah akan menjelaskan mengenai definisi iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Upayakan antum semuanya sudah menghafalnya. Kalau kita uraikan satu persatu definisi iman menurut ahli sunnati wal jamaah, terkumpul padanya 5 perkara yang penting. Apa itu definisi al-iman menurut ahli sunnati wal jamaah? Pengertian iman menurut ahli sunnati wal jamaah apa? Kemarin ada. Apa? Antum, Handalah. Hah? Nutkun bilisan, diucapkan dengan lisan. Kedua, wa'tiqadun bil janan, diyakini dengan hati. Ketiga, wa'amalun bil jawarihi wal arkan, diamalkan dengan anggota badan. Yang keempat, yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, wa yanqusu bil ma'siyah, nah, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, 5 perkara ini kalau kita jadikan satu adalah definisi iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Kelompok apa yang menyimpang dari manhaj ahli sunnati wal jamaah dalam masalah iman? Kelompok apa kemarin? Murji'ah. Mereka meyakini bagaimana? Abdullah. Naam, ahsan. Mereka meyakini bahwasanya yang namanya amalan bukan masuk atau tidak masuk dalam definisi iman. Jadi iman itu enggak perlu amalan menurut orang-orang Murji'ah. Jadi orang beriman enggak perlu amalan, cukup dia meyakini aku beriman atau mengucapkan aku beriman sudah dianggap imannya. Allahul musta'an. Kita lihat sekarang halaman 130 barakallahu fikum. Kata beliau Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, ziyadatul iman wa nuqsanih. Kemarin sudah kemarin ya. Nah, barakallahu fikum, kita berarti masih afan. Sekarang kita masuki halaman yang 132, afan. 132 yaitu atharun maksiyah 'alal iman, pengaruh kemaksiatan terhadap keimanan. Pengaruhnya kemaksiatan terhadap keimanan. Ini tentunya sangat besar sekali pengaruhnya. Karena yang namanya kemaksiatan berupa dosa itu bisa menghancurkan hati, meluluhkan hati, membuat hati itu mati. Nah, siapa yang hafal kemarin ungkapan al-Imam Nah barakallahu fikum Abdullah ibn Mubarak rahmatullah alaih, sangat bagus sekali. Antum hafal belum? Ra'aitud dunuba. Sudah hafal belum? Antum? Antum? Apa? Antum? Apa? Antum? Apa? Dihafalkan nanti ya. Ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurathu dzillu itmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulub wa khairun linnafsika isyanuha. Itu ungkapannya Al-Imam Ibnu Mubarak rahmatullah alaih, sangat bagus sekali itu. Ra'aitu adh-dhunuba tumitul qulub wa qad yuritu adh-dhillu itmanuha. Wa qad yuritu adh-dhillu itmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatul qulub wa khairun linnafsika isyanuha. Artinya apa? Aku melihat dosa-dosa itu bisa mematikan hati. Dan orang yang terus-menerus di atas dosa itu akan mewariskan apa? Kerendahan. Dan meninggalkan dosa itu sebab hidupnya hati. Dan sebaik-baik untuk dirimu adalah meninggalkan dosa-dosa tersebut. Ra'aitu adh-dhunuba tumitul qulub wa qad yurithu adh-dhilla itmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatul qulub wa khairun nafsika isyanuha wa khairun linafsika isyanuha. Paham ya? Nah, itu ungkapan yang sering dinukilkan para ulama mengenai bahayanya na'am dosa terhadap apa? Terhadap hati kita. Na'am barakallahu fikum. Bisa membuat hati itu mati. Na'am. Sampai-sampai Imam Waqi', ketika Imam Syafi'i mengadukan hafalannya kepada Imam Waqi', apa sebabnya rusak hafalannya? Dosa. Kemaksiatan. Apa kata beliau? Kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi. Aku mengadukan kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Kemudian apa? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' mengarahkan kepadaku agar meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa qala lam. Kemudian Imam Waqi' mengatakan i'lam, ketahuilah. Ketahuilah bi annal ilma nurun, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu lil 'asi. Sedangkan cahaya Allah Ta'ala tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani wa azzakumullah, kita lihat apa yang disampaikan di sini. Pengaruhnya kemaksiatan terhadap keimanan. Al-ma'siyatu hiya khilafu ta'ah. Sama'un kana tarkan li amrin aw irtikaban li nahyin. Masyaallah. Kemaksiatan itu definisinya adalah lawan daripada ketaatan. Jadi lawan ketaatan apa? Kemaksiatan. Ketaatan sebab bertambahnya apa? Keimanan. Kemaksiatan sebab berkurangnya apa? Keimanan. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Baik kemaksiatan itu berupa apa? Meninggalkan perintah-perintah Allah atau perintah-perintah syariat, atau berupa mengerjakan perkara-perkara yang dilarang. Jadi kemaksiatan itu ada dua jenis ini ya. Imma dia itu melakukan perkara yang diharamkan atau meninggalkan perintah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wal imanu kama sabaqa ma'rifatu dzalik. Adapun iman definisinya sungguh telah kita lewati definisinya. Bid'un wa sab'una syu'batan, memiliki kurang lebihnya 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi cabang keimanan adalah ucapan apa? Ucapan la ilaha illallah. Itu cabang yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan cabang keimanan yang paling rendah adalah apa? Menghilangkan gangguan atau rintangan dari jalan. Falaisat su'abuhu 'ala haddin sawa 'azman wa qadaran. Nah, mata 'azman wa qadaran. Artinya apa? Yang mana cabang-cabang keimanan itu tidak sama kedudukannya dan tidak sama besarnya. Bertingkat-tingkat. Wa ala hada tahtaliful ma'siyah, itu keliru ya. Itu ada titiknya keliru, yang benar ala. Itu ada titiknya, bacanya ali itu nanti. Paham ya? Wa ala hada tahtaliful ma'siyatul lati hiyal khuruj 'anit ta'ah. Berdasarkan penjelasan ini berarti kemaksiatan itu pun berbeda-beda. Yang na'am barakallahu fikum dikatakan keluar dari ketaatan. Sebagaimana yang namanya iman, ya enggak? Bercabang-cabang, bertingkat-tingkat, kemaksiatan juga sama. Kemaksiatan ada yang besar, ada yang kecil. Kemaksiatan yang paling besar adalah apa? Asyirku billah. Berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat. Faqad takunu naqisatan lil iman kama akhbara Allah taala an fir'auna biqaulih. Dan sungguh Terkadang kemaksiatan itu hanya mengurangi keimanan saja, terkikis keimanannya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan nakisah ya, ada titiknya itu ya afan. Faqat takunu nakidatan lil iman kama akhbar Allah ta'ala an fir'auna biqaulih. Terkadang keimanan itu dengan kemaksiatan akan tergugurkan. Maksudnya apa? Ada kemaksiatan yang nakidatan, membatalkan keimanan. Kemaksiatan yang bisa membatalkan keimanan berupa apa? Kekufuran. Kesyirikan syirik akbar. Syirik akbar, kekufuran itu bisa membatalkan apa? Keimanan. Sebagaimana yang Allah telah kabarkan tentang Fir'aun dengan firman-Nya fakadzdzaba wa 'asa. Fir'aun itu pendusta, berdusta wa 'asa dan bermaksiat. Nah, kemaksiatan Fir'aun mengeluarkan Fir'aun dari Islam atau tidak? Naam. Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi katanya. Fir'aun, Allah musta'an, raja yang sangat bengis, jahat, kemudian apa? Na barakallahu fikum, rakyat-rakyatnya saat itu ketika ada dari kalangan para wanita yang melahirkan anak laki-laki, dibunuh anaknya. Naam ya, karena enggak ingin nanti anak laki-laki tadi tumbuh melawan Fir'aun gitu loh. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala apa? Berikan kemuliaan kepada Nabi Musa alaihissalam saat itu lahir di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah Fir'aun dan kaumnya. Nah, barakallahu fikum. Allah telah selamatkan. Karena istrinya Fir'aun, bagaimana istrinya Fir'aun? Mukminah atau musyrikah? Mukminah, diasuh oleh istrinya Fir'aun. Di dalam apa? Na'am barakallahu fikum, rumah kerajaannya. Fir'aun enggak tahu awal mulanya kalau dia kalau besar menjadi musuh. Faham ya? Tapi itu sudah sunnatullah jalla wa'ala. Na'am barakallahu fikum. Nabi Musa alaihissalam lahir di tengah-tengah Fir'aun tadi itu, kemudian Allah telah selamatkan melalui istri Fir'aun sendiri. Istri Fir'aun sendiri setelah besar memang musuh. Nabi Musa alaihissalam mendakwakan tauhid, mengajak agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Fir'aun mengajak kepada apa? Kesyirikan. Sampai Nabi Musa alaihissalam na'barakallahu fikum dikejar, hendak dibunuh, sampai Fir'aun mengirimkan tukang sihir, enggak sembarangan tukang sihir, handalnya ya. Tukang sihir yang sudah handal, intinya apa? Mampu untuk mengelabui mata-mata manusia. Tapi Musa alaihissalam Allah telah berikan mukjizah yang sangat besar berupa apa? Tongkat. Tongkat. Nah, barakallahu fikum. Suatu ketika sempat ketakutan ketika dipertunjukkan tukang sihir di hadapan Nabi Musa alaihissalam menjadikan tali-tali seakan-akan ular yang sangat banyak, sempat ketakutan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah telah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Ternyata tongkatnya begitu dipukulkan langsung berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular beneran, enggak sembarangan ini. Kalau mereka tadi kan tukang sihir mengubah, membuat mata manusia itu seakan-akan na barakallahu fikum termakan sihir tadi itu. Sehingga nampak tali-tali itu kayak ular gitu. Paham ya? Kalau ini tidak, mukjizah yang besar ini, tongkat ini dipukulkan langsung menjadi ular yang besar. Dimakan semua ular-ular yang palsu tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya banyak dari kalangan orang-orang yang awal mulanya pengikut Fir'aun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah kekuatan orang-orang ahlul bid'ah wa dalal, ahlul batil, kalau sudah kalah hujjah mereka menggunakan kekuatan. Paham ya? Akhirnya apa? Bagaimana caranya? Nabi Musa ditangkap, dibunuh, bayangkan kalian. Kalah. Ya, kalah hujjah dan nah, barakallahu fikum yang disebutkan di dalam kisah tersebut. Nah, kita lihat. Waqad takunu fi ma duna dhalik fa la yahsul biha khuruj minal iman walakinna taqdah bi dhalika bin naqsi wat tashwih. Masyaallah, Allahu musta'an. Terkadang kemaksiatan di bawahnya tidak sampai membatalkan, menghilangkan keimanan, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keimanan, akan tetapi mencoreng, taqdah, mencoreng, mengotori, merusak keimanan tersebut dengan naqs, berkurang, wa tashwih, kotoran. Paham ya? Jadi merusak keimanan tersebut dengan apa? Berkurangnya keimanan dan terkotori keimanannya. Kadang seperti itu. Faman ata al-kaba'ir kaz-zina was-sarqah wa syurbil khamr wa nahwi dhalik ghaira mu'taqidin hilliha dhahaba ma fi qalbihi minal khashyah wal khushu' wan nur. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Maka barang siapa yang mendatangi dosa-dosa besar seperti zina, mencuri, minum khamr, dan yang semisalnya dalam keadaan dia tidak meyakini halalnya perbuatan tersebut, maka sungguh telah pergi dari hatinya rasa takut, kekhusyuan dan cahaya. Wa in baqiya aslu tasdiq fi qalbihi, walaupun masih tersisa apa? Inti atau dasar keimanan. Aslu tasdiq maksudnya dasar keimanan masih ada. Cuman enggak bisa tidak dikatakan hilang semuanya ya. Hanya saja imannya apa? Berkurang, imannya berkurang. Fa in anaba ila Allah azza wa jal wa amila shalihat raja'a ila qalbihi nuruhu wa khasyyatuhu, masyaallah. Kalau orang tadi itu yang melakukan perbuatan dosa besar, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, beramal amalan saleh, niscaya akan kembali ke hatinya cahayanya dan rasa takutnya. Wa in tamada fil ma'asi zadar rain 'ala qalbihi ila an yukhtam 'alayhi wal 'iyadu billah fayusbih la ya'rif ma'rufa wa la yunkir munkara. Allahu musta'an. Tapi kalau orang tersebut terus menerus di dalam kemaksiatan akan bertambah kotoran, roin, kotoran, akan senantiasa bertambah kotoran. Na barakallahu fikum, di dalam hatinya sampai benar-benar hatinya apa? Na barakallahu fikum, tercetak di situ kotoran dari itu, melekat di dalam hatinya. Akhirnya menjadilah orang tersebut tidak mengetahui perkara yang ma'ruf, tidak pula mengingkari perkara yang mungkar, seperti itu. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla, jadi hati-hati. Kalau sudah hati itu sudah tercoreng, sudah rusak, apalagi sudah tertancap di dalamnya penyakit, kotoran, wa iyyadu billah. Kita lihat. Rawal Imam Muhammad rahimahullah wa khairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga yang lainnya, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wasannya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatu sauda fi qalbihi. Allahu musta'an. Perhatikan baik-baik ini, seorang mukmin apabila berbuat dosa, adnaba, berbuat dosa, sering berbuat dosa, niscaya apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan apa? Akan ada titik hitam di dalam hatinya. Paham ya? Di dalam hatinya sudah ada titik hitam. Fa in taba wa naz'a wastaghfara saqana qalbu. Apabila orang tersebut tobat dan mencabutnya dan beristighfar, niscaya apa? Hatinya pun akan apa? Akan terlepaskan dari kotoran dari itu. Akan hilang titik hitam dari itu. Paham ya? Akan bersih. Wa in zada zadat. Kalau justru orang tersebut semakin bertambah perbuatan dosanya, bertambah pula titik-titik hitam yang ada di dalam hatinya, wal'iyadu billah. Hatta ya'nuwa qalbuhu dhakarrain alladhi dhakarallah azza wa jalla fil Qur'an. Sampai benar-benar titik hitam tersebut meninggi di dalam hatinya. Sebagaimana yang telah sebutkan, kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan telah mengotori yang ada di dalam hati-hati mereka, perbuatan-perbuatan yang dulu mereka kerjakan. Terkotori dengan apa tadi? Roin. Terkotori dengan perbuatan-perbuatan dosa, menancap, menetap, melekat di hati-hati mereka, wal'iyadu billah. Ikhwan fiddin azzan wa azzakumullahu wa hafidhukumullahu jami'an. Kita ambil dikit lagi. Nawaqidul iman wal islam, pembatal-pembatal keimanan dan keislaman. Yuqsadu binawaqidul iman ma yudhibuhu ba'da dukhuli fih. Yang diinginkan dengan pembatal keimanan adalah yaitu sesuatu yang membuat iman itu hilang dari seseorang setelah masuk. Jadi keimanan setelah masuk kepada seseorang hilang. Dihilangkan dengan apa? Dengan sesuatu-sesuatu tersebut. Kita lihat apa diantaranya. Minha diantaranya, ingkaru ar-rububiyyati aw syai' min khasa'isiha. Yang pertama, mengingkari rububiyyah Allah Subhanahu wa taala atau sedikit daripada kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingkari, enggak percaya. Aku enggak percaya kalau Allah taala itu mencipta. Aku enggak percaya kalau Allah taala itu memberikan rezeki. Au du'a syai'in minha atau justru na barakallahu fikum. Naam, berdoa kepada sesuatu yang mengingkari apa? Berdoa kepada sesuatu dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Au tasdiq al-mudda'i lidzalik atau membenarkan orang yang mengaku-ngaku mengingkari rububiyah tersebut. Yaqulullah ta'ala wa ta'ala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin innahum illa yadhunnun. Artinya, mereka berkata, tidaklah hidup kami ini, tidaklah kami hidup di dunia, hidup dan mati, melainkan yang membinasakan adalah masa. Antum tahu masa atau tidak? Siang dan malam ini. Ya, siang dan malam masa inilah yang menghancurkan, yang bikin kami hidup dan mati. Paham ya? Jadi mereka enggak meyakini bahwasanya Allah taala yang mematikan, gitu loh. Dan enggak meyakini bahwasanya Allah taala akan membangkitkan nanti. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mereka beranggapan bahwasanya kami tidak akan dibangkitkan kembali, katanya. Katakanlah, qul bala wa rabbi, bahkan demi Rabbku, la tub'atsunna, kalian akan dibangkitkan kembali. Tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum, kemudian kalian akan dikabarkan dengan apa? Perbuatan-perbuatan yang dulu kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah taala mudah. Kalau cuma membangkitkan kembali, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mudah? Antum, kenapa mudah? Menciptakan aja mampu dan memungkinkan sesuatu yang enggak ada, apalagi kalau cuma ngulangi, gitu loh. Kalau kita, bagaimana kita? Kita bisanya cuma mengubah. Si fulan menciptakan pesawat katanya. Si fulan menciptakan mobil baru. Si fulan bisa bikin apa, motor model baru. Itu bukan menciptakan, mengubah. Hanya bisanya mengubah. Mengubah benda yang belum jadi menjadi jadi. Paham ya? Seperti itu. Itu namanya manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ya enggak? Jadi bagi Allah taala itu mudah gitu loh. Kalau cuman mengembalikan itu mudah sekali, karena badana awal khalqin nu'idu wa'dan alaina innakunna fa'ilin. Sebagaimana awal permulaan kami ciptakan, kami akan memulai kembali. Akan kami pulihkan kembali. Oleh karena itu ada satu tulang. Kalau orang dikuburkan, mati, hancur di makhluk tanah, ada satu tulang yang tidak hancur. Tulang apa? Tulang rusuk, tulang kepala, tulang tangan, tulang siku, tulang kaki, atau tulang apa? Tulang apa? Yang keras ya. Tulang apa? Tulang kaki. Tulang ekor. Tulang ekor itu enggak hancur itu. Kenapa enggak hancur? Termasuk hikmahnya Allah taala menyebutkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam apa? Kullu bani Adam ya'kuluhu turab. Ini, kullu bani Adam ya'kuluhu turab illa azbadzanab. Illa azbadzanab. Semua bani Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Kecuali tulang apa? Tulang ekor. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Dari tulang ekor itu akan diciptakan kembali dan akan disusun kembali. Jadi tulang ekor enggak hancur. Tulang ekor tidak hancur karena kita lewati kan, termasuk makhluk-makhluk Allah taala yang tidak mengalami kepunahan. Kekal ada terus. Ada berapa makhluk yang sudah kita lewati dulu? 8 makhluk. Ada 8 makhluk yang apa? Yang tidak mengalami kepunahan. Sebutkan diantaranya. Apa? Manusia punah nanti, hancur. Makhluk Allah taala yang kekal itu maksudnya. Ada beberapa makhluk, ada 8 ya kan? Sebutkan. Arsy. Kursi. Tulang ekor. Pena. Lauhul Mahfuz. Surga. Neraka. Satu lagi. Apa? Antum? Antum? Antum? roh. Ayo, jangan lupa 8 makhluk ini upayakan tercatat. Kalau belum tercatat, catat nanti ya. Ayo, tercatat 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Sebutkan pantunnya dengan suara yang keras. Naam ahsanta, terkumpul dalam pantun atau puisi yang sangat indah dan mengharukan kalau direnungi dan juga dihafalkan. Apa pantunnya? Samaniyatun hukmul baqa'i ummuha minal khalqi wal baquna fi hayzil adam huwal arsu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadallahi wal qalam. 8 makhluk tidak mengalami kepunahan. Paham ya? Tidak mengalami apa? Kemunahan dalam artian kekal gitu loh makhluk tersebut. Di antaranya tulang apa tadi? Tulang ekor. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat ayatnya tadi. Jadi mereka mengatakan tidaklah kami hidup dan mati melainkan masa inilah yang membuat kami mati dan hidup. Tidaklah yang ada pada mereka melainkan apa? Hanya dugaan, sangkaan, enggak punya ilmu. Jadi enggak ada ilmu di na'am barakallahu fikum di sisi mereka. Allah musta'an. Na'am, seperti itu. Adapun yang berikutnya insyaallah taala yang kedua dan juga sampai yang selesai kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya, faedah yang kita ambil pada pertemuan kali ini adalah apa? Bahwasanya kemaksiatan itu sangat berpengaruh terhadap keimanan seorang hamba. Bisa membuat keimanan itu apa? Berkurang dengan sebab kemaksiatan tadi, yaitu berupa dosa-dosa atau yang semisalnya. Yang perlu antum hafal, yang masih memungkinkan antum hafalnya adalah apa? Ungkapan al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahmatullah alaih sebagai apa? Tambahan faedah. Ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dzillah idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulub wa khairun linnafsika isyanuha. Nanti yang mungkin belum tercatat bisa lihat yang lainnya. Barakallahu fikum, kalau mau lihat yang paling terdekat lihat mejanya Al-Akh Ibrahim itu. Paham ya? Di situ sudah tertulis, nanti tinggal apa? Tinggal disalin, dihafalkan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.